Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا رب الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepadanya atas segenap limpahan nikmat yang telah Ia karuniakan kepada kita semua. Senantiasa pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan berbagai kenikmatan tersebut, dan salah satu daripada nikmat itu pada pagi hari ini, pagi yang cerah, kita bisa bertemu kembali dalam acara Kamis pagi ini bersama Radio Rasyid. Para pendengar Radio Rasyid yang semoga senantiasa mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bincang-bincang kita pada kesempatan pagi hari ini adalah atau bertajuk menyenangkan sang buah hati. Menyenangkan sang buah hati tentu menyenangkan yang sesuai dengan tatanan syariat, tatanan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan menyenangkan dalam arti bersenang-senang, euforia dengan tanpa batas, lepas tanpa kendali, tiada aturan, tiada norma. Bukan yang demikian. Menyenangkan buah hati adalah merupakan satu bentuk pemenuhan hak. Hak yang harus diberikan oleh orang tua atau pendidik kepada anaknya atau kepada anak didiknya. Menyenangkan buah hati yang bermakna positif akan bisa menjadi motivator bagi anak itu sendiri di dalam melakukan berbagai tindak kebaikan. Karenanya penting bagi kita untuk menyelami prinsip menyenangkan buah hati ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih pernah berkata, yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, beliau menyebutkan empat prinsip. Dan di antara empat prinsip ini, salah satu prinsip akan menjadi pokok perbincangan kita. Yassiru, permudahlah oleh kalian. Wala tu'ashiru, dan jangan kalian mempersulit. Bashiru, gembirakanlah. Senangkanlah oleh kalian. Wala tunaffiru, dan janganlah engkau menjadikan ia, menjadikan orang yang ingin belajar agama kemudian lantas lari. Di dalam empat hal yang dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada penggalan kalimat basyiru, gembirakanlah, senangkanlah. Prinsip menyenangkan pada masa sekarang ini digunakan oleh segenap manusia di berbagai bidang. Di bidang usaha, perniagaan, perkantoran, bisnis pada umumnya, prinsip menyenangkan digunakan. Sering kita mendengar istilah kata memanjakan konsumen di dalam dunia bisnis. Prinsip memanjakan konsumen tidak lain adalah prinsip memberikan kesenangan, kepuasan kepada konsumen, kepada pengguna produk, sehingga konsumen tersebut tidak lari atau mencari produk lain. Karena ketika ia menggunakan sebuah produk, dia sudah merasakan senang, merasakan puas diri, sehingga kemudian konsumen tersebut tidak beralih ke produk atau merek lain. Semua ini adalah berpangkal dari prinsip menyenangkan, prinsip memberikan kepuasan. Demikian juga kalau kita lihat di beberapa perkantoran, biasanya di beberapa lembaga atau kantor, ya, perkantoran, ada orang-orang yang di situ bertugas sebagai petugas keamanan, satuan pengamanan atau satpam. Pada masa-masa sekarang kita melihat ada beberapa perubahan paradigma. Yang dulu satpam itu biasanya nampak membawa pisau belati, berpakaian ala militer, berwajah garang. Sekarang prinsip itu dirubah. Satpam diminta untuk bermanis muka, bisa menyapa, bisa bersikap santun, membantu konsumen yang datang ke kantornya tersebut, dan seterusnya. Kenapa paradigma ini berubah? Kembali kepada prinsip untuk menyenangkan orang yang datang dalam urusan ke kantornya tersebut. Dan banyak lagi prinsip menyenangkan ini digunakan di berbagai bidang kehidupan manusia pada masa sekarang ini. Demikian juga Sebenarnya prinsip ini telah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ingin menerapkan prinsip ini dalam dunia pendidikan, pendidikan anak, prinsip menyenangkan anak agar anak senang di sebuah lembaga pendidikan, di sebuah pondok pesantren, maka proses belajar mengajar yang diselenggarakan di pondok pesantren itu pun hendaknya dikemas dengan prinsip menyenangkan tersebut. Basyiru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senangkanlah oleh kalian, senangkan para santri kita untuk belajar agama. Oleh karena itu, agar anak-anak kita senang belajar agama, agar anak-anak kita senang berada di pondok pesantren, maka kemaslah pondok pesantren kita, tempat belajar kita, dengan kemasan yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Apa itu kemasan yang menyenangkan? Misalkan di pondok pesantren ada ruang bermain bagi anak. Misalkan di pondok pesantren ada ruang proses belajar mengajar yang menjadikan anak tersebut khusyuk, tidak terganggu oleh keadaan di luar ruangan tersebut. Misalkan terpenuhinya sarana prasarana belajar yang lain, adanya perpustakaan sehingga anak-anak senang membaca buku-buku yang bermanfaat, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah kehidupan orang-orang terbaik di kalangan salafuna saleh, sehingga anak kemudian menyenangi hadir di perpustakaan. Ruang perpustakaan pun ditata sedemikian rupa, bila perlu menggunakan AC dan seterusnya. Prinsipnya, di mana anak hadir di tempat tersebut, anak merasa kerasan, merasa betah, merasa senang, ia berada di tempat belajarnya. Hal-hal yang demikian adalah merupakan sesuatu yang menjadi tabiat manusia untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Oleh karena itu, ketika kita mendidik anak pun, atau memasukkan anak ke pesantren pun, hendaknya kita sebagai orang tua bisa bersikap bagaimana menyenangkan anak. Sebagai orang tua, ketika liburan anak-anak diajak, misalnya berziarah ke pamannya, berziarah ke saudara-saudaranya, berziarah ke pondok pesantren yang lain, sambil tentunya rihlah mungkin diselingi dengan kuliner atau berkunjung ke kebun binatang, itu adalah proses-proses untuk menyenangkan anak, agar anak tetap memiliki semangat, tetap memiliki motivasi untuk belajar, untuk berperilaku yang baik. Maka dengan prinsip menyenangkan ini, kalau sebuah pondok pesantren, tentu para pengurus, musyrif, ustadznya juga berwajah menyenangkan, tidak berwajah angker, seram, menakutkan, sedikit-sedikit marah kepada anak, kepada anak didik, atau yang lainnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiru, senangkanlah mereka oleh kalian, senangkanlah orang-orang yang belajar agama itu, sehingga mereka mempelajari agama ini bisa lebih fokus, bisa lebih bisa lebih konsentrasi kepada sesuatu yang positif. Tentunya semua ini perlu manajemen, perlu pengaturan, ya, sehingga prinsip menyenangkan ini tidak menjadi sesuatu yang bumerang, yang akibatnya hanya akan melalaikan dari tujuan utama belajar. Ya, semua itu tentu perlu pengaturan, sehingga ketika kita mengaturnya secara baik, maka insya Allah Ta'ala prinsip ini akan memberikan kebaikan-kebaikan. Dan inilah yang ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, basyiru wala tunaffiru. Gembirakanlah anak-anak kita, senangkanlah orang-orang yang mau belajar agama, dan janganlah kalian menjadi penyebab orang lari untuk kemudian tidak mau belajar agama. Semoga tips sederhana ini bisa kita ambil manfaatnya, dan kemudian kita bisa menerapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian anak-anak bisa senang untuk mempelajari agama, untuk mempelajari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja menyenangi apa yang telah diperbuat oleh Salafun Salih. Ada pertanyaan masuk ke meja redaksi. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, bagaimana keterangan bagi orang tua yang ngiri kepada anak orang lain yang langsung disampaikan blak-blakan kepada anak sulungnya sampai mendengarnya panas? Jazakumullahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan. Terkait kepada sikap orang tua yang menginginkan, mungkin sebetulnya bukan ngiri, tapi ghibtah, ya, menginginkan kebaikan kepada anaknya sebagaimana anak orang lain. Keinginan orang tua, kita sebagai anak tentu harus memahami keinginan-keinginan orang tua kita. Keinginan orang tua tentu menjadikan anak-anaknya menjadi sebagaimana yang diharapkan. Permasalahannya adalah keinginan-keinginan tersebut tentu tidak bisa diterapkan begitu saja kepada anaknya, karena keadaan anak orang lain dengan anaknya sendiri tentu berbeda. Minat, bakat yang ada pada anak orang lain tentu berbeda dengan minat, bakat yang ada pada anaknya sendiri. Kalau keinginan itu yang sifatnya universal, seperti misalnya orang tua ingin seperti anak orang lain tuh lihat rajin ibadah, rajin belajar, dan seterusnya, ini adalah keinginan-keinginan positif. Tentu kita sebagai seorang anak semestinya merespon, karena apa yang diinginkan oleh orang tua adalah sesuatu yang baik. Manakala kita sebagai seorang anak belum bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua kita, maka kita sampaikan kepada orang tua kita bahwasannya saya sebagai seorang anak pun ingin sebenarnya membahagiakan Umi dan Abi, tetapi saya memiliki keterbatasan, saya memiliki kekurangan, sehingga untuk sekarang ini saya belum bisa memberikan apa yang Umi dan Abi inginkan. Komunikasi yang semacam ini harus dibangun. Apa yang ada pada diri anak harus disampaikan kepada orang tuanya, sehingga kemudian orang tuanya, Umi dan Abi, bisa memahami, oh ternyata anak saya pun sebenarnya ingin membahagiakan orang tua, tetapi karena kekurangan dan keterbatasan yang ada, karena kemampuan yang belum tercapai, sehingga kemudian tidak bisa memberikan yang terbaik bagi Umi dan Abi. Nah, sehingga dengan demikian akan timbul saling memahami, ya, timbul, ya, satu dengan lainnya, ya, pemahaman yang benar, ya, sehingga tidak menimbulkan, ya, satu dengan lainnya sesuatu yang mencurigakan atau bahkan menimbulkan konflik, waliyadzubillah. Ya, maka apabila orang tua menginginkan sesuatu yang memang sesuatu itu tidak bertentangan dengan syariat, sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka usahakan untuk bisa menyenangkan Umi dan Abi. Semoga dengan sedikit nasihat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana memotivasi anak supaya rajin belajar? Ya. Kita harus mengetahui dulu permasalahan kenapa seorang anak tidak rajin belajar. Ya. Ada beberapa kemungkinan. Kalau menurut para ahli, seorang anak malas belajar itu karena ada dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari diri anak itu sendiri. Seperti misalnya keadaan fisik yang tidak memungkinkan. Anak tersebut misalnya sedang sakit, atau anak tersebut sedang dalam keadaan lelah, ya, atau anak tersebut dalam keadaan sedang, ya, marah karena keinginannya tidak dipenuhi, ya, sehingga pelampiasannya kepada kemalasan untuk belajar, ya, dan yang lainnya. Kemudian faktor yang kedua, faktor eksternal. Faktor yang terjadi atau timbul di luar diri anak, ya, seperti misalnya keadaan sarana prasarana yang tidak memungkinkan anak untuk bisa belajar secara fokus, ya. Sarana prasarana belajar tidak ditunjang, buku, ya, buku pegangan anak tidak ada misalnya. Anak mau nulis pensil pun hilang misalnya. Ini semua adalah, ya, hal-hal yang di luar anak yang akan menyebabkan kemudian anak tidak bersemangat untuk belajar. Ya, misalnya tidak ada motivasi lain, ya, berprestasi ataupun tidak berprestasi, tidak ada hadiah misalnya. Ya, berprestasi tidak diberi hadiah, ya. Tidak berprestasi pun tidak diberi hadiah. Ya. Nah, tapi berbeda manakala kalau anak berprestasi, ah ini nanti dapat hadiah apa misalnya, ya, yang akan menyenangkan dan memberi semangat kepada anak. Ya, maka yang demikian tentu akan memiliki pandangan lain di hadapan anak itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kedua hal yang demikian coba dipelajari, sehingga kemudian seorang anak kok menjadi malas belajar. Nah, manakala sudah ditemukan sebab-sebabnya, maka atasi sebab-sebab tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ya. apa hukumnya anak-anak bermain layang-layang dan burung merpati? Jazakumullahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan. Bermain layang-layang hukumnya mubah. Ya. Selama ya, bermain layang-layang itu ada dalam batas-batas waktu tertentu. Bahkan bermain layang-layang atau berekreasi, bertamasya pada saat-saat yang tepat akan bisa memberikan semangat kepada anak untuk bisa belajar, untuk bisa membangun kedekatan emosional dengan orang tuanya dan yang lainnya. Ya. Kemudian juga ya, bermain dengan burung merpati boleh. Ya. Zaman Nabi SAW ada ya, seorang anak yang bermain burung. Ya. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW karena burungnya mati. Ya. Wahai Abang Umair, apa yang dilakukan oleh burung tersebut? Padahal burungnya sudah mati. Artinya Nabi ingin bercanda, ingin memberikan sesuatu yang menyegarkan ketika melihat seorang anak ya, dalam keadaan dia ya, mendapati burung miliknya ya, sudah tidak bernyawa lagi. Ini menunjukkan dibolehkannya seorang anak bermain memelihara burung. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan antum semua para pendengar Radio Rasyid yang semoga senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memetik manfaat dari perbincangan kita pada pagi hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada sesuatu yang kurang nyaman di hati, saya sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.